Hey kamu kekasih idaman yang dari dulu ku mau. Sayangnya kamu ada yang punya. Mengapa kau memilih dia padahal ku punya cinta.